meniti waktu berlalu. Jam berjalan lewati berjuta warna kehidupan. Tanpa sadari dalam cermin wajah ini, bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapu. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terangmu. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Allah kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa. Ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Menjadi saksi banyak waktu sia-sia. Tanpa sadari dalam cermin wajah ini, bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapu. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan. Jalan harapkan ku dapat ampunan.